Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan hadis Jibril, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika para sahabat duduk di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang yang berpakaian putih, rambutnya hitam, tidak dikenal atau para sahabat tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengenalnya, dan orang tadi tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir. Duduklah orang tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, akhbirni anil Islam, sampaikanlah kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Disebutkan lima rukun Islam. Dua kali mengucapkan dua kalimat syahadah, kemudian menunaikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan satu persatu dari rukun Islam yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai jawaban dari pertanyaan Jibril alaihi salam, sampai kita pada syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadah anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwasanya tiada, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, ay tashhadu anna Muhammad ibn Abdillah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi Rasulullah, yaitu kita bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak disebutkan di dalam syahadah ini rasul-rasul yang lainnya, yang ada hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya beliau, maka agama-agama sebelumnya terhapus. Ay kullul adyan batilatun bi bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua agama, Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya dari agama-agama sebelum diutusnya Nabi atau setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama-agama tersebut adalah agama yang batil. Fadinul Yahud batilun wa dinun Nasara batilun ghairu maqbulin indallah. Agama Yahudi adalah agama yang batil. Agama Nasrani adalah agama yang batil. Tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 85, Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, yang menjadikan Islam atau selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minh, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga dalam syahadah anna Muhammadan Rasulullah tidak disebutkan rasul-rasul yang lainnya. Tidak disebutkan rasul-rasul yang lainnya. Yang disebut adalah wa anna Muhammadan Rasulullah, dikarenakan agama-agama sebelum datangnya Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian setelah datangnya beliau, agama-agama tersebut batil seluruhnya. Qala rahimahullahu ta'ala, dalam hadis disebutkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Pertanyaannya, ilaman, kepada siapa? Kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah khusus kepada kaumnya dari kalangan Arab, ataukah umum untuk semua umatnya, baik dari kalangan Arab maupun Ajam? Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ilal khalqi kaffa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh makhluk, kafatan secara menyeluruh, bahkan dari kalangan jin wal ins, ats-tsaqalain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamin nadhira, yakni sebagai nadhir, sebagai seorang yang memberikan peringatan kepada seluruh alam semesta ini. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian seluruhnya." Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada kaum jin pun demikian. Artinya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan dari syariat-syariat Allah juga berlaku kepada seluruh umat manusia. Tidak khusus bagi kalangan Arab, karena nabi dari Arab. Semuanya, kaum muslimin, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Indonesia atau yang ada di negeri-negeri yang lainnya dari luar Arab, mereka adalah umatnya Rasul alaihi salatu wasallam, dan syariatnya Rasul alaihi salatu wasallam berlaku untuk mereka semuanya. Nah, apa yang disabdakan oleh Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk umatnya yang ada di sini misalnya. Qala rahimahullahu taala, karena sebagian mengatakan bahwasanya apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya khusus bagi kalangan Arabnya saja, sedangkan kita ya sesuai dengan adat kebiasaan kita masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam banyak ayatnya bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang Allah utus kepada umat manusia secara menyeluruh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Annahu la yasma'u bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma la yu'minu bima jaa'a bihi illa kana min ashabin nar." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sungguh tidak ada seorang Yahudi maupun Nasrani, la yasma'u bihi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma la yu'minu bima jaa'a bihi illa kana min ashabin nar. Yani jika ada seorang Yahudi maupun Nasrani mendengar kedatangannya Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali dia termasuk bagian dari ahli neraka. Kaum Nasrani maupun Yahudi, setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mereka tidak mengikuti bimbingan Rasul, tidak mengikuti ajaran syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk penduduk api neraka. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Walidzalik, oleh karena itu nahnu nu'min wa na'taqidu bi anna jami'an nasara wal yahuda بأن جميع النصارى واليهود وغيرهم من الكفرة كلهم من أصحاب النار." Dengan oleh karena itu, kata Syekh rahimahullah, kami beriman dan meyakini bahwa seluruh kaum Nasrani maupun Yahudi ataupun yang lainnya dari orang-orang kafir, mereka semuanya adalah ashabun nar, penduduk api neraka. Artinya ketika mereka mati di atas agamanya mereka, di atas Nasraninya, Yahudi atau kekufurannya, padahal telah diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak mau beriman, tidak mau mengambil risalah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka mereka adalah ashabin nar, penduduk api neraka. Qala ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh rahimahullah, mengapa kita meyakini hal demikian, meyakini bahwasanya kaum Yahudi, Nasrani dan yang lainnya dari orang-orang kafir mereka akan masuk ke dalam api neraka? Lianna hadza syahadatun nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang dipersaksikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersaksi bahwasanya orang-orang Yahudi maupun Nasrani setelah kedatangannya nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak mau mengikuti ajaran nabi, tidak beriman kepada nabi, mereka semuanya adalah ashabun nar. Wal jannatu haramun alaihim, dan jannah haram bagi mereka disebabkan mereka adalah kaum kafir, musuh Allah dan musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. A'da'un li Ibrahim wa Nuh wa Muhammad wa Musa wa Isa wa jami'ir rusul laisu ala syai. Mereka semuanya setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam, jika masih tetap berada di atas kekufurannya, mereka adalah musuhnya Nabiullah Ibrahim, musuhnya Nuh alaihissalam, musuhnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Isa dan yang lainnya dari rasul-rasul yang Allah utus. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu utusan kepada seluruh umat manusia dari kalangan Arab maupun di luar Arab, bahkan di kalangan jin pun sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka, diutus kepada mereka. Qala rahimahullah, beliau menyebutkan pembahasan yang berikutnya terkait dengan dua kalimat syahadat ini. Disebutkan dalam hadis, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat ini digabung, didatangkan bersamaan, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, dalam adzan juga demikian, sehingga dikenal dengan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah, itu yang pertama. Ashhadu anna muhammadan rasulullah, kemudian jadikan satu, didatangkan secara bersamaan. Apa faedahnya, apa hikmah di balik ini? Qala hadani jumi'a atau jama'a syartai al-ibadah wahumal ikhlasu lillah wal mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dua kalimat syahadat ini terkumpul di dalamnya dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu yang pertama adalah ikhlas lillahi azza wa jal, dan yang kedua adalah mutaba'ah, menjalankan amal ibadah sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah, ini syarat yang pertama, syarat diterimanya amal ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Beribadah hanya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi azza wa jal. Syarat yang kedua, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, yaitu mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liannahu man qal, karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah akhlasa lillahi, karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan mengikhlaskan amal ibadahnya. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dia akan mengikhlaskan dan akan mempersembahkan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Jika ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah namun ibadahnya masih dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia belum mengetahui apa makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, dia harus mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala wa man syahida alla wa anna Muhammadan Rasulullah ittaba'a Rasulullah wa lam yattabi' siwa. Dan siapa saja yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dia pasti akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan mengikuti yang lainnya. Sehingga inilah dua syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Ikhlas lillahi azza wa jal dan mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang hamba menunaikan ibadah solat misalnya, ikhlas lillahi azza wa jal, dia niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun cara ibadahnya tidak sama seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Cara solatnya tidak sama seperti apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Artinya dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah salat ini. Ibadah salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia ikhlas lillahi azza wajal. Disebabkan dia tidak mengikuti bimbingan Rasul, ibadahnya menjadi tertolak. Atau sebaliknya, seorang melakukan amal ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam, namun niat dalam hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia salat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amalan-amalan yang dia lakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tertolak amalannya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dan siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari urusan kami, bukan dari urusan agama ini, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan dua kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, terkumpul padanya dua syarat diterimanya suatu amal ibadah, maka dua kalimat ini dijadikan sebagai satu rukun. Satu rukun, karena dua syarat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Harus terkumpul pada satu ibadah. Harus terkumpul pada ibadah yang dijalankan oleh umat manusia jika ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dua kalimat ini dijadikan sebagai satu rukun Islam. Qala rahimahullah, wa li hadha, oleh karena itu, udda hadani ruknan, udda hadani ruknan wahidan min arkanil Islam. Dua kalimat ini dijadikan atau dihitung sebagai satu rukun dari rukun-rukun Islam. Karena pada intinya dua kalimat syahadah ini kembali kepada makna tashihul ibadah, sahihnya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena ibadah seorang hamba apapun bentuknya, la tasih, tidak akan sah illa bimuqtawa hatayni syahadain asyhadatain, tidak akan sah kecuali jika dia telah menjalankan konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini, ikhlas lillah dan mutabah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. wa qawluhu wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya beliau ingin menyampaikan kepada kita masih terkait dengan syahadah anna Muhammadan Rasulullah, bahasanya fa innahu yajibu an tashhada bi lisanika muqirran bi qalbika anna Muhammadan Rasulullah arsalahu Allah ila alalamin jami'an rahmatan lil alamin kama qala Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa an tu'mina bi annahu khatamul anbi khatamun nabiyyin kama qala Allah ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Dari kalimat ini asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka wajib bagi kita semuanya untuk bersaksi dengan lisan kita, mengucapkan dengan lisan kita dan menetapkan dalam hati kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah kepada seluruh alam semesta ini seluruhnya, sebagai rahmat Allah utus sebagai rahmat untuk mereka semuanya. Dan wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian kaum laki-laki, tapi beliau adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Yakni orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, dia harus meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada al-alamin, alam semesta secara menyeluruh, dan wajib bagi dia untuk beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Artinya tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala nabiyya ba'dah. Tidak ada seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian wa man idda'a an-nubuwah ba'dahu fahuwa kafirun kadibun wa man saddaqahu fahuwa kafir. Barang siapa yang mengaku dirinya adalah seorang nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau barang siapa yang mengaku bahwasanya dirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang yang kafir kadib, dusta, seorang pendusta. Dan siapa yang percaya, maka dia juga adalah orang yang kafir. Wa man saddaqahu, siapa yang percaya membenarkannya, mengimaninya bahwasanya dia adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, dia adalah seorang yang kafir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelas dalam firman-Nya menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa diri beliau adalah seorang nabi terakhir, tidak ada nabi setelah beliau. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa yalzam min hadhihi asy-syahadah an tattabi'ahu fi syari'atihi wa fi sunnatihi wa alla tabtadi'a fi dinihi ma laysa minhu. Kemudian beliau ingin menyebutkan keharusan-keharusan, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan hanya sekedar mengucapkan sudah selesai, tidak. Dari pengucapannya ada konsekuensi yang harus dia kerjakan. ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, yaitu yalzamu min hadhihi syahadah an tattabi'ahu fi syari'atihi. Ketika ada seorang yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat yang beliau bawa. Wa fi sunnatihi, dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Wa alla tabtadi'a fi dinihi ma laysa minhu, dan tidak mengada-adakan perkara baru dalam ibadah ini. Tidak membuat ibadah-ibadah yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia harus meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Dia harus mengikuti syariatnya Rasul, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti bimbingan Rasul, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Meninggalkan ajaran-ajaran yang baru diada-adakan, meninggalkan ritual-ritual yang dianggap sebagai ibadah dan belum pernah ada contohnya dari Rasul alaihi salatu wasalam, atau bukan termasuk dari agama Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh rahimahullah, inna ashabal bid'ah alladzina yabtadi'una fi syari'atil rasul sallallahu alaihi wasallam ma laysa minha innahum lam yuhaqqiqu syahadata anna muhammadan rasulullah. Setelah kita mengetahui keharusan-keharusan atau kewajiban-kewajiban orang yang mengucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah, yaitu berupa mengikuti syariatnya dan tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, maka dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, orang-orang yang melakukan atau mengada-adakan, mendatangkan ajaran baru dalam Islam, melakukan kebid'ahan dalam syariat Rasul alaihissalatu wassalam, maka mereka mereka tidak menerapkan, tidak menjalankan konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hatta wa in qalu, walaupun mereka mengatakan innana nuhibbuhu wa nu'adzimuhu, walaupun mereka yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan ini mengatakan kami cinta kepada Rasul, kami mengagungkan Rasul, kami mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, walaupun mereka mengaku dirinya cinta kepada Rasul, mengagungkan Rasul, kalau apa yang dia lakukan adalah amal kebid'ahan, maka mereka belum mewujudkan atau menerapkan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fa innahum law ahabbuhu tamamal mahabbah wa 'azzamuhu tamamat ta'zim ma taqaddamu baina yadayhi wala adkhalu fi syari'atihi ma laysa minha. Kalau seandainya mereka benar-benar cinta kepada Rasul, benar-benar mengagungkan Rasul alaihi salatu wassalam, niscaya mereka tidak akan lancang, tidak akan berani mendahului Rasul, tidak akan berani memasukkan amalan ibadah yang bukan termasuk syariat Islam, memasukkannya ke dalam syariatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Niscaya mereka enggak akan berani. Bukti kecintaan mereka, jika memang mereka cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, mereka niscaya tidak akan lancang kepada Rasul, tidak akan melakukan amal ibadah yang bukan termasuk dari syariat Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian mengatasnamakan ini syariatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak akan berani. Bukan seperti ini bukti orang-orang yang cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka-mereka yang cinta kepada Rasul, yang mengagungkan Rasul alaihi salatu wassalam, akan berusaha untuk mengikuti syariat-syariat Rasul, dan akan berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasul, dan dia pun akan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan, ajaran-ajaran yang baru diada-adakan dan bukan termasuk dari ajarannya Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itulah orang-orang yang telah menjalankan kewajiban atau konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa mereka-mereka yang melakukan amal-amal yang baru diada-adakan padahal bukan termasuk dari amalan Islam, bukan termasuk syariatnya Rasul alaihi salatu wasalam, mereka adalah orang-orang yang tidak menerapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan masalah terkait dengan kebid'ahan ini. Bid'ah adalah amal ibadah atau suatu amalan yang di atas namakan sebagai ibadah dan dianggap sebagai ibadah padahal bukan termasuk dari Islam, bukan termasuk dari ibadah yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, bukan termasuk ibadah yang disyariatkan dalam Islam, kemudian mereka mengada-adakannya, mengada-adakan amal ibadah yang baru. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, fal bid'ah, kebid'ahan yaitu suatu amalan yang diada-adakan, amalan yang baru, belum ada syariatnya, belum pernah dilakukan oleh Rasul, belum pernah dicontohkan oleh Rasul, dan tidak ada syariatnya sama sekali dalam Islam, adalah madmunuha haqiqatu qadh, haqiqatu al-qadhi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama yaqulu hadzal mubtadi' إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين ولا الشريعة لأن هناك دينا وشريعة ما جاء بها. Seorang yang melakukan kebid'ahan, madmunuha haqiqatu al-qadh, kebid'ahan terkandung di dalam, pada hakikatnya di dalamnya terkandung apa? Al-qadh, penghinaan, pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena seorang yang melakukan amal kebidahan seperti seorang yang mengatakan inna rasul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan agama ini, belum menyempurnakan syariat ini. Artinya di sana masih ada ibadah-ibadah, ada syariat-syariat yang belum diajarkan oleh Rasul, yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka melakukannya. Ini hakikat kebid'ahan itu seperti ini, menghina dan melecehkan Rasul seolah-olah Rasul belum menyempurnakan, belum menyampaikan seluruh syariat Islam. Thumma fil bid'ati mahdhurun akhar, bahkan dalam kebid'ahan ini terdapat bahaya yang lainnya, yaitu takdzibu qaulillahi azza wa jal al-yawma akmaltu lakum dinakum. Seorang yang melakukan kebid'ahan dia telah terjatuh dalam bahaya yang besar, yaitu mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya agama Islam telah sempurna. Yang namanya sempurna itu enggak butuh tambahan lagi, tidak butuh tambahan, sudah sempurna sama sekali. لأن الله عز وجل إذا كان قد أكمل الدين فمعناه أنه لا دين بعد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المبتدئون شرعوا في دين الله ما ليس منه من تسبيحات وتهليلات وحركات وغير ذلك فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jika telah menyempurnakan agama ini, maka maknanya tidak ada agama setelah agamanya Rasul alaihi salatu wasalam, tidak ada ajaran lagi, tidak perlu tambahan syariat karena semuanya sudah sempurna. Nah, mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, yang melakukan amal ibadah padahal bukan termasuk ibadah, yang melakukan kebid'ahan syara'u fi dinillah, berarti mereka telah membuat syariat baru dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, padahal bukan termasuk dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti tasbihat, tasbih-tasbih yang dilakukan oleh sebagian orang dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang menyelisih sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tahlilat, mengucapkan tahlil dengan cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang lainnya dari amal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian mereka telah mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kadhalika qadihuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, متهمون إياه بأنه لم يكمل الشريعة للبشر وحاشاه من ذلك. Dan mereka yang melakukan kebid'ahan juga telah mencerta, menghina, meremehkan Rasul alaihi salatu wasallam, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan syariat Islam, belum menyampaikan syariat ini kepada umat manusia. وحاشاه من ذلك. Rasul alaihi salatu wasallam tidak demikian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa bahayanya amal kebid'ahan. Walaupun kita lihat atau kita anggap amalan tersebut adalah amalan yang baik, tetapi ketahuilah yang namanya ibadah itu tauqifiyah. Yang namanya ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu maknanya sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah. Kalau dalam Al-Quranul Karim dijelaskan ibadah, dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk melakukan ibadah, itulah ibadah. Dalam Al-Quran Allah merintahkan salat, dalam Al-Quran Allah merintahkan zakat, puasa dan yang lainnya dari amal ibadah. Dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam juga merintahkan untuk menunaikan salat, puasa dan ibadah yang lainnya. Itulah ibadah, yaitu apa yang disebutkan, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, itulah ibadah. Selain daripada itu bukan ibadah. Al-ibadah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin, yaitu berupa suatu nama yang tercakup di dalamnya segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Inilah ibadah, sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan itu tauqifiyah, tidak bisa kita mengada-ada sendiri, membuat sendiri. Ini adalah amal kebaikan. Salat subuh misalnya dalam syariat cuma 2 rakaat, gimana kalau kita tambah menjadi 4 rakaat? Ini adalah kebid'ahan, mendatangkan syariat baru yang bukan termasuk dari syariat Islam. Dan amal-amal yang lainnya yang diada-adakan, yang dianggap amalan tersebut sebagai amal baik kemudian mereka melakukannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kelihatannya sudah masuk waktu salat isya. Fa al-mu'adzin yu'adzin, tafadhalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit dari apa yang beliau sampaikan dalam kitab Riyadhus Salihin. Qala rahimahullah, wa min tamami shahadati anna Muhammadan Rasulullah an tusaddiqahu fima akhbara bih, fa kullu ma sahha anhu wajaba alayka an tusaddiqa bihi وألا تعارض هذا بأقلك وتقديراتك وتصوراتك. Kata beliau rahimahullah ta'ala, termasuk dari kesempurnaan syahadah anna Muhammadan Rasulullah, atau bahkan termasuk dari keharusan, kewajiban, konsekuensi dari syahadah anna Muhammadan Rasulullah adalah kita membenarkan, percaya terhadap apa yang disabdakan oleh Rasul, terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hadis, setiap berita yang sahih, yang benar diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasallam, wajib bagi kita untuk mengimaninya, mempercayainya, membenarkannya. Wa alla tu'arid hadza bi aqlika, dan jangan pernah kita mempertentangkan hadis ini dengan akal kita, dengan takdirat, dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita gambarkan. Jangan pernah. Artinya, ketika mendengar sebuah hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam, dan hadis tersebut misalnya adalah hadis yang sahih, sudah, kita terima, kita percaya, kita imani hadis itu benar dari Rasul alaihi salatu wasallam. Jangan kemudian menolaknya dengan mengatakan ini tidak sesuai dengan akal sehat. Masa ketika ada lalat masuk atau hinggap di minuman, kemudian dicelupin sekalian lalat tersebut, ini gak masuk akal. Sebagian orang yang mengaku dirinya mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah menolak hadis ini dengan sebab tidak sesuai dengan akal. Bukan syariat yang ditimbang dengan akal, tapi akal kita yang seharusnya mengikuti syariat. Akal kita yang seharusnya mengikuti syariat firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan sebaliknya. Apa yang sahih, apa yang sesuai dengan akal kita, kita terima. Yang tidak, kita tolak. Bukan demikian agama itu. Bukan dengan akal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Law kana ad-din bir-ra'y la kana asfal al-khuf aula bil-mash min ala." Kalau seandainya agama ini patokannya adalah akal, akal manusia, bukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau yang dijadikan patokan adalah akal, agama itu dibangun di atas akal, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengusap khuf bagian bawah, akan mengusap khuf, yakni sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit, atau bisa juga disamakan dengan sepatu yang melebihi dari mata kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, keringanan, memberikan keringanan kepada umatnya ketika mereka memakai khuf, kaos kaki, masuk dalamnya kaos kaki yang melebihi mata kaki atau sepatu yang melebihi mata kaki, diberi keringanan ketika mereka memakai khuf tersebut dalam keadaan telah bersuci, kemudian mereka ingin berwudu, diberi keringanan untuk mengusap bagian atas dari khuf tersebut, bagian atas dari kaos kaki tersebut, atau bagian atas dari sepatu tersebut. Kita lihat, kalau seandainya agama ini dihitung dengan akal, niscaya yang lebih pantas untuk diusap adalah bagian bawahnya, karena bagian bawah itu yang kotor. Namun ternyata Rasul alaihi salatu wasalam mengusap bagian atasnya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akal kitalah yang harus ngikut dengan syariat, yang harus tunduk patuh pada syariat. Kalau ada hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam sahih ke hadisnya, sudah, kita percaya, kita imani, kita terima. Jangan kita tolak dikarenakan tidak sesuai dengan akal kita. Jangan kita tolak karena tidak sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Nah, kalau seandainya ada seorang yang melakukan demikian, menolak hadis Rasul alaihi salatu wasalam, menolak apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan akalnya, yakni berdasarkan akal yang dia miliki, ini tidak sahih karena akal saya enggak terima, tidak sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan akal manusia, maka ketahuilah orang yang seperti ini, lam takun mu'minan, lam yakun mu'minan haqiqatan, dia bukan seorang mukmin yang hakiki, bal muttabian li hawa, orang tersebut telah mengikuti hawa nafsunya, telah menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan yang dia ikuti, tidak menjadikan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai panutan. Dia telah menjadikan akalnya sebagai sesuatu yang diikuti. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beriman yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Ketika mereka mendengar sabda dari Rasul alaihi salatu wassalam, mereka langsung menerima dan percaya. Ketika mendengar berita dari Rasul alaihi salatu wassalam, mereka pun langsung menerima dan percaya. Tidak menimbang kemudian melihat ini tidak sesuai dengan zaman, ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ini hadis kita tolak, tidak bisa kita terapkan. Ini adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-insanu alladhi yu'minu bir rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqan yaqulu fi ma sahha anhu min al-akhbar sami'na wa amanna wa saddaqna. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam, mereka akan mengatakan ketika datang berita dari Rasul, ketika berdatang hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam, mereka akan mengatakan sami'na wa amanna wa saddaqna, kami mendengar, kami beriman dan kami percaya. Tidak ragu lagi, tidak bimbang lagi, tidak menimbang-nimbang ini pas atau tidak ya kalau dilakukan, ini sesuai dengan akal atau tidak ya. Mereka langsung mengatakan, orang-orang yang beriman ini mengatakan sami'na wa amanna wa saddaqna. Qala rahimahullah, amma an yaqula kaifa yakunu kadha, kaifa yakunu kadha, fa hadha ghairu mu'minin haqiqah. Adapun orang-orang yang mengatakan ketika datang berita dari Rasul, ketika datang berita kabar dari Rasul, kemudian mengatakan kok bisa seperti itu, mengapa bisa demikian, kok seperti ini, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mukmin, tidak beriman. Pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Dan dikhawatirkan orang-orang yang menghukumi sabda Rasul, menghukumi apa yang disampaikan oleh Rasul dengan akal mereka, dikhawatirkan mereka adalah orang-orang yang mada, dihukumi sebagai seorang yang tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam sama sekali. Walidhalik kata Syekh rahimahullah, yukhsha ala ulaikal qawm alladhina yahkumuna uqulahum fima akhbara bihir Rasul sallallahu alaihi wasallam liannahum in kanu la yakbaluna illa bima shahidat bihi uquluhum wa uquluhum la shakka anna qasira fa innahum lam yu'minu haq qan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam yashhadu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhil haqiqah. Sungguh sangat dikhawatirkan mereka-mereka yang menggunakan akal-akalnya untuk menerima sabda Rasul alaihi salatu wasallam, apa yang disabdakan oleh Rasul, apa yang dikabarkan oleh Rasul, mereka timbang dengan akal, ini sesuai apa enggak. Kalau sesuai mereka terima, kalau tidak mereka tolak. Orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wasalam dan tidak menyaksikan atau tidak bersaksi bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kelemahan dalam syahadah anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, walaupun sekolahnya tinggi sampai S berapa. Walaupun mereka sebagai dosen, tetap mereka memiliki kelemahan dalam syahadat ini ketika mereka menolak hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam yang sahih dengan sebab tidak sama, tidak sesuai, tidak masuk akal. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, kata beliau rahimahullahu taala, termasuk dari keharusan konsekuensi dari kalimat syahadah anna Muhammadan Rasulullah ialah tidak berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan berbuat ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat ghulu ialah memposisikan Nabi di atas posisi yang sebenarnya. Memposisikan Nabi sebagai Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian diibadahi. Memposisikan Nabi tidak sesuai dengan posisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah ghulu. Nah, orang-orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mereka tidak akan berbuat ghulu terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan memposisikan Nabi seperti apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala posisikan beliau. Artinya beliau adalah seorang hamba, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau adalah seorang hamba sehingga beliau bukan sebagai Tuhan yang diibadahi. Dan beliau adalah seorang rasul, artinya apa yang dibawa oleh beliau kita ikuti, bimbingan beliau kita jalani. Demikian. Tidak berbuat ghulu berlebih-lebihan kemudian menjadikan, memposisikan Nabi sebagai ilah, sebagai Tuhan yang diibadahi, meminta atau beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti ini. Kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui bimbingannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian datang ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menghilangkan madarat, bahaya, kemudian datangkan manfaat. Ini ghulu, berlebih-lebihan. Nabi adalah Nabi, seorang manusia, bukan seorang Tuhan, bukan seorang ilah yang diibadahi. Nabi telah meninggal. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan. Adapun berdoa kepada mayit, siapapun mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu tidak mendengar, tidak mampu dan tidak bisa mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan mengabulkan. Artinya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, posisikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan beliau. Beliau adalah manusia seperti kita, tidak diibadahi, tidak dijadikan ilah, dan beliau adalah rasul, makhluk pilihan Allah, utusan Allah yang kita mengikuti bimbingan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bi'idnillahi azza wa jal, pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.